الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Mayassar fi Dawil Kitab wa Sunnah, dan kita telah menjelaskan tentang hukum menunaikan ibadah haji, bahwa menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah yang memiliki kemampuan, dan bahkan merupakan salah satu dari rukun-rukun al-Islam. Hal ini berdasarkan dalil dari Al-Qur'an Al-Karim, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian pula berdasarkan ijma' para ulama. Kemudian فضله قرأنا شو ذا selesai. طيب، dan telah kita sebutkan pula beberapa keutamaan tentang menunaikan ibadah haji dan umrah, bahwa mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan ibadah haji merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa seorang hamba. Lalu kemudian kita masuki permasalahan yang ketiga. Berkata al-mu'allif wa hafizahullah ta'ala al-mas'alatu tsalitsah, hal yajibu al-hajju fil 'umri akthar min marrah? Apakah menunaikan ibadah haji diwajibkan dalam seumur hidup lebih dari satu kali? لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة. Tidak ada kewajiban dalam seumur hidup dalam menunaikan ibadah haji kecuali satu kali. Apabila seorang telah menunaikan haji Islam pada waktu yang dia diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji, maka tidak ada kewajiban kecuali satu kali, terkecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti misalnya seorang menunaikan ibadah haji ketika dia masih kecil, belum mencapai usia balig. Apabila dia menunaikan ibadah haji sebelum mencapai usia balig, maka hajinya hukumnya sah, namun tidak mencukupi untuk haji Islam. Dalam artian, dia tetap terkena kewajiban untuk menunaikan ibadah haji apabila dia telah mencapai usia balig. Dan haji yang dikerjakan sebelum dia mencapai usia balig tidak mencukupi untuk haji Islam. Demikian pula halnya ketika seorang dalam keadaan budak, masih berstatus sebagai budak. Jika dia menunaikan ibadah haji, maka hajinya sah, namun tidak mencukupi untuk haji Islamnya. Dan apabila dia dimerdekakan dari perbudakan dan memiliki kemampuan, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji kembali, sebagaimana yang akan diterangkan insyaallah ta'ala. Namun kalau dia menunaikan ibadah haji setelah mencapai usia balig dan dia dalam keadaan merdeka, maka hajinya adalah haji yang wajib, maka itu cukup sekali. Adapun jika dia menunaikan ibadah haji kembali, maka yang berikutnya hukumnya sunnah. Wa ma zada ala dzalika fa huwa tatawwu'. Dan apa yang lebih dari satu kali, maka itu hukumnya tatawwu', yakni sunnah mustahabbah. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu an anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, terdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian menunaikan ibadah haji, maka berhajilah kalian. Faqala rajulun akullu amin ya Rasulullah. Seseorang bertanya, apakah setiap tahun kami menunaikan ibadah haji ya Rasulullah? Faqala law qultu na'am la wajabat wa lam astata'tum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku mengatakan iya setiap tahun, maka akan menjadi wajib bagi kalian dan kalian tidak mungkin mampu melakukannya. Karena yang tidak mungkin mampu melakukannya, karena dalam menunaikan ibadah haji sana ada masyakkah, berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Ya, maka merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana Allah tidak mewajibkan kecuali satu kali dalam seumur hidup. Apabila dia melakukan kembali, maka hukumnya mustahabbah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hajju marratan fa mazada fa huwa tatawwu'. Berhaji itu satu kali dalam seumur hidup, dan apa yang lebih dari itu hukumnya sunnah. Wa li'anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yahujj ba'da hijratihi ila al-Madinati illa hajjatan wahidah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menunaikan ibadah haji setelah beliau berhijrah ke Madinah kecuali satu kali, yaitu Hajjatul Wada', yang beliau kerjakan pada tahun ke-10 Hijriah. Yaitu haji yang pertama dan haji yang terakhir yang ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah. Setelah berhijrah. Adapun pada saat beliau di Makkah, beliau juga menunaikan ibadah haji ketika itu, yakni sebelum hijrah, sebelum meninggalkan Makkah. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunaikan ibadah haji setelah hijrah kecuali satu kali, memberi isyarat bahwa sebelum hijrah, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Makkah, beliau menunaikan ibadah haji. Nah, namun kondisi pada saat itu di tengah-tengah kaum musyrikin yang mereka juga menunaikan ibadah haji, namun mereka melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan ibadah tersebut. Pada saat mereka bertalbiyah, mereka mengucapkan talbiyah-talbiyah yang mengandung kesyirikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ini tambahan dari mereka yang menetapkan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai Makkah dan membersihkan dari orang-orang musyrik, beliau menyatakan, la yahujju ba'dal 'am musyrik. Tidak ada lagi di tahun-tahun yang berikutnya seorang musyrik yang menunaikan ibadah haji. Wa qad ajma'a al-ulama' 'ala anna al-hajj la yajibu 'ala al-mustati' illa marratan wahidah. Telah bersepakat para ulama bahwa haji tidak diwajibkan bagi seorang yang memiliki kemampuan kecuali satu kali saja. Wa alaihi ayyubadir bi ada'ihi idza tahaqqaqat syurutuh. Maka hendaknya dia bersegera untuk menunaikan ibadah haji apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Dan yang sahih dari pendapat para ulama bahwa menunaikan ibadah haji hukumnya wajib 'alal fawriyah. Wajibun 'alal fawr. Maksudnya apabila telah terpenuhi syarat-syarat dia untuk dikatakan wajib baginya untuk menaikkan ibadah haji, maka dia tidak boleh menunda. Dia tidak diperbolehkan menunda ke tahun-tahun yang berikutnya apabila telah terpenuhi syarat. Berbeda halnya kalau memang ada hal-hal yang menghalanginya, yang menyebabkan dia tertunda, seperti misalnya kondisi pada tahun-tahun ini di negeri kita, bagi yang menaikkan, hendak menaikkan ibadah haji, maka dia harus menjadi daftar tunggu, antri. Ya, seorang menaikkan ibadah haji reguler misalnya, di sebagian tempat mendaftar sekarang bisanya menaikkan ibadah haji tahun 2030. Ya, ini dia harus menunggu sekian tahun lamanya. Maka ini uzur yang menyebabkan dia menunda menaikkan ibadah haji. Namun apabila dia diberi kemudahan baik secara materi demikian pula secara fisik untuk segera menunaikan ibadah haji dan dia punya kemampuan, maka dia tidak diperbolehkan mengakhirkan waktu menunaikan ibadah haji kecuali dengan uzur. Nah, karena asal hukum wajib dikerjakan secara fauriyah, yakni segera melakukannya. Wa ya'tham bi ta'khirihi li ghairi uzrin, dan dia berdosa apabila dia menunda-nunda amalan haji tanpa udzur. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ta'ajjalu ila al-hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Bersegeralah kalian untuk menunaikan ibadah haji, karena sesungguhnya salah seorang kalian tidak mengetahui apa yang akan dia alami di masa-masa yang berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan Al-Albani rahimahullah. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'ajjalu, bersegera kalian. Bersegera kalian untuk menunaikan ibadah haji, karena ya, seorang tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Nah, wa qad ruya marfu'an wa mauqufan, dan hadis ini diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan pula secara mauquf, yakni bukan dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam namun dari ucapan sahabat. Dan sebagian para ulama menguatkan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang mauquf, bukan riwayat yang marfu' dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun di sana ada riwayat yang lain dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ayyuhan nas isma'u minni, wahai sekalian manusia dengarkan ini dariku. Wa la taqulu qala Ibnu Abbas, dan jangan kalian mengatakan berkata Ibnu Abbas. Jangan kalian mengatakan berkata Ibnu Abbas. Maksudnya apa yang aku ucapkan ini itu bukan perkataan beliau, namun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau beliau menyebutkan ucapan ta'ajjalu ilal hajj, bersegeralah kalian untuk menunaikan ibadah haji. Ya, oleh karena itu para ulama menguatkan menyebutkan bahwa riwayat ini saling menguatkan, baik secara mauquf demikian pula secara marfu' yang disandarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Di sini kata beliau min turuqin yuqawi ba'daha ba'da, dari berbagai jalur yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Man istata'a al-hajj falam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniya. Siapa yang mampu untuk menaikkan ibadah haji maka hendaknya dia berhaji. Maka falyamut, maka hendaknya dia mati kalau dia ingin menjadi Yahudi atau dia ingin menjadi Nasrani. Maksudnya kalau dia tidak ingin menaikkan ibadah haji, ya silakan. Apa ingin menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani? Ya. Secara zahir yang terkandung dalam hadis ini menunjukkan bahwa tidak menunaikan ibadah haji menyebabkan seorang kafir. bisa menjadi Yahudi atau Nasrani, yakni kafir, keluar dari Islam. Namun yang pertama, hadis ini terdapat kelemahan di dalamnya. Para ulama melemahkan riwayat ini. Yang kedua, kalau hadis ini sahih, kalaupun hadis ini sahih, maka hadis ini difahami bahwa yang dimaksud ancaman yang disebutkan dalam hadis tersebut apabila seseorang mengingkari kewajiban haji. Mengingkari kewajiban haji. Dia mengatakan haji itu enggak wajib. Maka ini menyebabkan seorang kafir dan keluar dari al-Islam. Walhasil, sebagaimana kita sebutkan bahwa wajib bagi seorang muslim dan muslimah apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk bersegera menunaikan ibadah haji dan tidak menundanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah wa akhiru da'wana. Anilhamdu lillahi rabbil alamin. Tafadzalu hafizakumullah.